masih melingkar perban di jidat, di kaki dan tanganku. Pakai embus hampir mampus, terbaring kecepatan, rokok habis, kopi nyaris. Paksa cari kios walau dingin. Mumpung sebul lari aja, badan sehat, mata segar, sambil lihat bode. Ulari pagi, laganya merah atlet, berjaya deret sampai tersusul semua. Waktu sampai detik konsentrasi rada buyar, nyata ku lagi dikincar anjing. Pontang panting minta tolong, tapi dia terus mengongong, bikin ciut nyale. Dan aku lari, dia ikut mengejar, di balap lari, akhirnya kalah juga. Anjing edan, sebelum telat, suster cantik rawat aku. Seluruh badan memang sakit, tapi hati yang paling sakit. Kaki dan tanganku pakai embus hampir mampus, terbaring ICU. Satu bulan di opname, menahan nafsu, nahan sakit, paksa harus rela makan hati. Mikir-mikir cari jalan sambil ngaturin strategi untuk balas dendam. Ku cari-cari setiap gang di Saproni sana kemari, tapi gak nongol juga. Sakit, tapi hati yang paling sakit.